bagaikan bintang yang terlalu cemerlang. Mungkinkah aku datang ke sana? Kau bagaikan ikan yang sedang menari, bagaikan bulan yang sedang tersenyum. Aku mampir di sana. Kau telah segalanya. Siapapun tergetar memandangmu. Kau telah segalanya. Tercinta. Aku